Sebelum HP ke-create, gue kurang ke HPV, boleh menek, kurang ke sehati, wujud ke tafek, HP ke-create, gue masih terakhir. Sejak tadi kita nyatakan, gue mau